السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فصل في موقف سلف الأمة ممن عارض السنة. فصل tentang sikap salaf, para salaful ummah, pendahulu umat ini, terhadap orang yang menentang sunnah. Sudah kita baca sampai pada ucapan penulis, haddatsa Ibnu Sirin. Ibnu Sirin mengajak bicara rajulan, seseorang, bihadisin, dengan satu hadis. Faqala rajulun, tiba-tiba orang tadi berkata, qala fulanun kaza wa kaza, tapi si anu ngomong begini, katanya begitu. Padahal Ibnu Sirin menyampaikan hadis. Qala Rasulullah SAW, orang itu membantah dengan kalimat, tapi si fulan bilang begitu. Faqala Ibnu Sirin, maka Ibnu Sirin berkata, uhadithuka anin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa taqulu qala fulanun wa fulan, qala fulanun kada wa kada, la ukallimuka abada. Kata Ibnu Sirin, aku bilang qala Rasulullah, tapi kamu bantah dengan kata si fulan. Sungguh, aku enggak mau bicara lagi dengan kamu selama-lamanya. Semua kalimat para ulama yang mengatakan selama-lamanya, maknanya adalah selama-lamanya, selama dia tidak berubah sikapnya. Mengapa beliau marah? Dan mengapa beliau sampai berkata enggak mau bicara lagi? Karena menentang sunnah dengan ucapan manusia. Kalau sudah ada qala Rasulullah, cukup. Tidak ada ucapan siapapun yang bisa mengalahkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diriwayatkan pula dari Salim ibni Abdullah ibni Umar ibni Al-Khattab. Salim anaknya Abdullah, anaknya Umar bin Khattab, berarti cucunya Umar, anaknya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar kita tahu sahabat yang mulia dan mukthir fil hadis, banyak meriwayatkan hadis dan terkenal sangat pegang, sangat kuat dalam berpegang dengan sunnah. Maka kata Salim ibn Abdullah, anaknya Abdullah bin Umar, sami'tu Rasulullah SAW yaqulu la tamna'u nisa'akum al-masajid idha sta'danaha. Supaya jelas silsilahnya, ini Umar ibn Khattab. Kemudian anaknya Umar adalah Abdullah. Anaknya Abdullah beberapa anak. Di antaranya ada yang bernama Salim, ada yang bernama Bilal. Baik. Salim menceritakan bahwa bapaknya Abdullah bin Umar menyampaikan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, "La tamna'u ima Allah masajid Allah." Jangan dilarang hamba-hamba perempuan Allah kalau mau ke masjid Allah. Tiba-tiba anaknya yang bernama Bilal, jadi yang menceritakan Salim, yang menentang atau yang berbicara kepada bapaknya adalah Bilal. Kata Bilal, "Wallahi lanamna'ahunna, demi Allah aku akan larang istri-istri kami ke masjid." Karena di masa itu memang masa fitnah, masa begini, masa begitu. Tapi kata-katanya langsung menentang hadis. Hadis bilang jangan dilarang istri-istri kalian ke masjid. Kata Bilal, aku akan larang istri saya. Apa kata Abdullah bin Umar? Kata bapaknya, "Faqbal alaihi Abdullah." Abdullah bin Umar melihat kepada anaknya, "Fasabbahu sabban sayyi'a." Dicerca dengan cercaan yang jelek. "Ma sami'tuhu sabbahu mithlahu qat." Aku enggak pernah mendengar beliau mencerca sejelek itu. Kata Salim, begitu Bilal berkata, aku akan larang. Kata Salim, aku mendengar Abdullah ini bapakku mencerca Bilal. Habis. Enggak pernah aku mendengar kalimat sejelek itu dari beliau. Kemudian, ikhwan ibn a'azzakumullah, kata Abdullah bin Umar, "Ukhbiruka 'an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa taqul, wallahi lanamna'ahum." Aku katakan qala Rasulullah, Nabi bersabda, "Jangan." Kemudian kamu bilang, "Saya akan larang." Kurang ajar sekali kamu. Menentang Rasul. Rasul mengatakan jangan dilarang, kamu bilang saya akan larang. Khonim bin Azam diriwayatkan sampai akan wafatnya anaknya menjenguk beliau, bapaknya enggak mau lihat. Ini yang kemarin menentang Nabi, menentang Rasul. Wahai bapakku, dia berbalik menghadap tembok, menghadap dinding. Enggak mau melihat anaknya sampai wafatnya. Radhiyallahu taala anhu. Ini yang namanya marah karena Allah. Marah karena Rasulullah SAW berbicara, kok dia berani menentang, berani mengatakan aku akan larang. Dan ini menunjukkan bagaimana sikap salaf, bagaimana ketegasan mereka terhadap orang yang menentang sunnah, walaupun anaknya sendiri. Walaupun anaknya sendiri. Kata An-Nawawi, "Fihi ta'zirul mu'tarid 'ala sunnah." Karena hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dan lainnya, bahkan diriwayatkan pula di dalam Sahih Muslim, maka ada syarah dari An-Nawawi, syarah terhadap Sahih Muslim. Kata An-Nawawi, "Fihi ta'zirul mu'tarid 'ala sunnah." Di sini adanya pelajaran bolehnya menghukum orang yang menentang sunnah. Apa yang dilakukan oleh bapaknya terhadap anaknya tadi hukuman? Enggak, aku enggak mau bicara sama dia. Aku enggak mau lihat dia. Ada ta'zirun 'ala al-mu'tarid, terhadap penentang sunnah. Wa mu'arid laha bi ra'yihi, yang menentang hadis dengan pendapat pribadinya. Tapi kalau saya, akan saya larang. Nabi bilang jangan, kamu bilang saya akan larang. Qala Ibnu Hajar, berkata pula Ibnu Hajar rahimahullahu taala, "Ukhidha min inkari 'Abdillah 'ala waladihi ta'dibul mu'tarid ala sunnah bi ra'yihi. Kata Ibnu Hajar, diambil dari pengingkaran Abdullah bin Umar kepada Bilal, kepada anaknya, itu adalah pelajaran, hukuman bagi penentang sunnah, yang menentang sunnah dengan pendapat pribadinya. Menurut saya. Nabi berkata begini, iya, tapi menurut saya. Sudah ada ucapan Nabi, pakai menurut saya. Wa jawazu ta'dib bil hijran, masih ucapan Ibnu Hajar. Dan bolehnya menghukum orang yang menentang sunnah dengan hajar, dengan hijran, dengan memboikot. Faqad waqa'a fi riwayati Abi Najih an Mujahid an Ahmad. Telah diriwayatkan dari riwayat Abi Najih dari Mujahid di dalam riwayat Imam Ahmad, fama kallamahu Abdullah. Ada riwayat lebih rinci bahwa Abdullah bin Umar tidak lagi mau mengajak bicara dia setelah itu. Hatta mat, sampai wafatnya. Datang anaknya ketika dia akan wafat, dia palingkan wajahnya ke arah lain. Wa hadza in kana mahfuzan, dan riwayat ini kalau memang sahih, karena tambahan tadi bukan dalam riwayat Muslim, tambahan riwayat bahwa Ibnu Umar tidak mengajak bicara sampai matinya, itu bukan dalam riwayat yang tadi. Kalau sahih, yuhtamal an yakuna ahaduhuma mata aqiba hadhil qissah bi yasir. Kalaupun sahih, maka bisa jadi kejadiannya tidak lama setelah kejadian marahnya beliau, besok atau beberapa pekan kemudian wafat begitu, sehingga tidak mengajak bicara sampai wafatnya. Demikian kata Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari juz kelima. Wa an Atha ibn Yasar anna rajulan ba'a kisratan min dahabin aw waraqatan bi akthar min wazniha. Diriwayatkan pula dari Atha ibn Yasar bahwa seseorang menjual kasratan min dahab, sepotong emas atau perak, tetapi dijualnya dengan lebih daripada timbangannya. Emas dengan emas, perak dengan perak, kalau ditukar harus waznan biwaznin, harus sama timbangannya. Ini dijual dengan timbangan berbeda. Ini masalahnya. Di masa itu alat tukarnya emas juga. Dirham dan dinar itu emas dan perak. Fiddah, perak, zahab, emas. Dan ada timbangannya. Satu dirham sekian gram. Ini sekian gram. Dia jual dengan lebih dari timbangannya. Faqala lahu Abu Darda. Maka berkata sahabat yang mulia Abu Darda, sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yunha an misli hadha illa mislan bimislin. Tidak boleh yang seperti ini, kata Nabi, kecuali harus mislan bimislin, harus sama, setimbang, 2 gram, 2 gram, 3 gram, 3 gram, 5 gram, 5 gram. Tidak boleh berbeda timbangan. Faqala rajul, orang itu membantah dengan kalimat, ma'ara bimisli hadza ba'san. Aku berpendapat, yang begini tidak apa-apa. Bayangkan, Abu Darda mengatakan, qala Rasulullah, Rasulullah SAW melarang yang seperti ini. Orang tadi menjawab, tapi menurutku tidak apa-apa. Loh, ini Rasulullah SAW menyatakan dilarang, tetapi dia berkata, ana, saya berpendapat, ma min hadza ba'san, yang demikian tidak apa-apa. Qala Abu Darda, maka Abu Darda marah. dan berkata, "Ma man yaduruni min hadza? Siapa yang bisa memberikan padaku udzur untuk aku tidak marah kepadanya?" Uhadzuhu an Rasulillah, aku bilang dari Rasulullah SAW. Kemudian yukhbiruni bi ra'yi, kemudian dia berpendapat dengan pendapatnya sendiri, menurut saya. La usakinuka bi ardin anta biha, aku enggak mau tinggal di tempat yang kamu ada di situ. Kalau dia pindah ke kampung sini, dia pergi ke kampung lain. Kalau dia ke kampung situ, dia pindah ke kampung lain. Enggak mau tinggal di tempat yang ada dia. Takut turun azab, ikut kena. Ada penentang hadis Nabi, ada penentang sunnah di sini. Ikhwan ibn a'azakumullah. Demikian sikap salaf. Wa 'anil a'raj qal, dan juga al-a'raj meriwayatkan. Aku mendengar Abu Sa'id Al-Khudri. Sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri. Yaqulu lirajulin, berkata kepada seseorang, "Atasma'uni uhadditsu an Rasulillah SAW annahu qala, la tabi'u ad-dinara bid-dinari والدرهم بالدرهم إلا مثلا بمثل ولا تبيع منها عاجلا بآجل قال أبو سعيد يقول لرجل dia mengatakan kepada seseorang apakah kau mendengar aku berkata bahwa Rasulullah SAW melarang jangan kalian menjual dinar dengan dinar, dirham dengan dirham, kecuali harus sama timbangannya, mislan bimislin. Dan jangan menjual emas dan perak yang ajil biajil. Yang pertama dengan ain, ajil, disegerakan. Dengan sesuatu yang ajil, ditunda. Ini bahasa Arab. Hamzah dengan ain berbeda jauh. Kedengarannya mungkin sepintas sama, ajil wa ajil. Tetapi yang pakai ain ajil, disegerakan. Yang pakai hamzah ajil, ditunda. Tidak boleh menukarnya yang disegerakan dengan yang ditunda. Tidak boleh. Ini hadis Rasulullah SAW. Thumma anta tufti bima tufti. Tiba-tiba engkau berfatwa seperti yang kau katakan tadi. Wallahi la yu'wini wa iyaka ma'ishtu illa al-masjid. Sungguh demi Allah, enggak akan menaungi aku dan kamu selama-lamanya satu atap kecuali masjid. Mengapa kecuali masjid? Karena mau tidak mau dia harus ke masjid, mereka juga ke masjid, sehingga ketemu di masjid. Tetapi kalau di tempat lain ada orang itu, Abu Sa'id Al-Khudri pergi, enggak mau satu atap dengan orang tadi. Enggak mau satu atap dengan orang tadi yang menyatakan menurutku boleh. Enggak apa-apa. Aku katakan qala Rasulullah atasma'uni? Tidakkah kau dengar aku berkata qala Rasulullah? Tidakkah kau mendengar aku mengatakan Rasulullah yang melarang? Kemudian kau berkata menurut saya boleh? Wallahi tidak akan seatap kau dan aku kecuali masjid. Waqala Abu Sa'ib, berkata Abu Sa'ib, qala ar-rajul, berkata seseorang, fa innahu qad ruwiya an Ibrahim an-Nukhai annahu qala, dan bahwasanya telah diriwayatkan dari Ibrahim an-Nukhai bahwa dia berkata al-isy'ar muslah. Berkata seseorang, telah diriwayatkan dari Ibrahim An-Nukhai. Ucapan riwayat dari Nabi, al-isy'aru mutlah. Saya ulangi. Qala ar-rajulu, berkata seseorang, fa'innahu qad ruwiya, telah diriwayatkan dari Ibrahim An-Nukhai. Bahwa Ibrahim An-Nukhai mengatakan isy'ar adalah mutlah. Memberi tanda pada punuk unta itu adalah muslah, mencacati. Qala fara'aitu waqi'an ghadiba ghadban syadida. Tiba-tiba aku melihat Waqi' ibn al-Jarrah marah dengan kemarahan besar dan berkata, aqulu laka, qala Rasulullah, aku berkata kepadamu, qala Rasulullah, kemudian kau berkata, qala Ibrahim An-Nukhai, aku katakan qala Rasulullah, kemudian kamu bantah dengan mengatakan qala Ibrahim An-Nukhai. Di awal kisah, barakallahu fiikum, berkata Abu Sa'ib, kunna inda Waqi', kami duduk-duduk di sisi Waqi', gurunya Imam Syafi'i. Gurunya Imam Syafi'i. Yang dalam syairnya Imam Syafi'i berkata, syakautu ila Waqi'in su'a hifdi, aku pernah mengeluhkan kepada Waqi' lemahnya hafalanku. Itu Waqi'. Mereka sedang duduk bermajlis di sisi Waqi' ibn al-Jarrah. Tiba-tiba barakallahu fikum, maka qala li rajulin indahu mimman yandur fir ra'i. Dia berkata kepada seseorang di majlis itu yang pendapatnya cenderung kepada ra'yu. Pendapatnya cenderung kepada ra'yu. Kata Waqi', asy'ara Rasulullah dengan dhammah, artinya pelakunya Rasulullah SAW. Rasulullah mengisyar, memberi tanda pada punuk unta yang dijadikan sebagai korban ketika haji. Tetapi yaqulu Abu Hanifah huwa mutlah. Tetapi Abu Hanifah menganggap yang demikian adalah mutlah, menyakiti binatang, mencacati. Berkata seseorang membela Abu Hanifah, bukankah dulu Ibrahim An-Nukhai berkata bahwa memang isyar itu mutlah? Maka Waqi' tadi marah besar dan mengatakan, aku berkata Rasulullah SAW mengisyar, kemudian kamu bantah bahwa isyar itu mencacati, bahwa isyar itu menyakiti, bahwa isyar itu isyar. Kamu menyalahkan Rasul. Akhwan ibn a'azzakumullah, kalau sudah merupakan perbuatan Rasulullah SAW, maka itu sunnah. Kalau sunnah, jangan dibantah dengan ra'yu. Memang secara ra'yu, bukankah itu kasihan menyakiti unta? Oh, gitu. Kamu jangan makan kambing, jangan makan ayam. Kenapa? Menyembelih kan menyakiti kambing, menyakiti unta. Itu bukan ukuran. Syariat itu adalah dengan contoh dari Nabi. Syariat itu dengan hukum-hukum yang diucapkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kalau Nabi melakukannya, maka itu bukan muslah. Nabi memang melarang muslah. La tumassilu, jangan mencacati. Kambing dicacati tidak boleh. Atau memotong kakinya dimasak. Masih hidup kambingnya, besok kaki yang satu potong lagi. Tidak boleh. Menyiksa. Muslah. Tetapi kalau menandai di punuk seekor unta, punuk unta itu ada daging yang seperti jengger ayam, daging yang apa namanya, kayak daging lebih lah ya, ditandai di situ oleh Nabi. Dan biasanya ditandai memang dengan sesuatu yang panas sehingga ngecap begitu tulisan A atau B begitu. Katanya Waqi diriwayatkan dalam riwayat yang sahih Rasulullah SAW asy'ara, menandai di unta kurbannya bahwa ini unta kurban. Barakallahu fikum. Tiba-tiba Abu Hanifah berkata muslah. Orang tadi berkata, tapi Ibrahim An-Nukhai dulu juga mengatakan isyaratu muslah. Maka Waqi marah besar dan mengatakan, aqulu laka qala Rasulullah wa taqulu qala Ibrahim. Aku katakan qala Rasulullah, kemudian kamu bantah dengan qala Ibrahim. Ma haqquka bi an tuhbas thumma la tukhraj hatta tanza'an qawlika hadha. Sungguh betapa pantasnya engkau untuk dipenjara, ditahan, dihukum, dan tidak boleh keluar dari penjara sampai kau mencabut ucapanmu. Betapa pantasnya engkau untuk dipenjara, ditahan, sampai kau mencabut ucapanmu. Kata Waqi'. Lihatlah ikhwan ibn a'azakumullah sikap para salaful ummah terhadap orang yang menentang hadis dengan ra'yunya. Wa an Kharzad al-Abid, diriwayatkan pula dari Kharzad al-Abid, qala hadithu Abu Muawiyah ad-Darir inda Harun al-Rashid bihadithi. Abu Muawiyah ad-Darir menyampaikan hadith di depan Harun al-Rashid, penguasa Harun al-Rashid. Hadisnya tentang kisah Adam dan Musa. Mungkin kalian juga pernah dengar hadis Rasulullah SAW menyatakan ihtajja Adam Musa. Adam berhasil mengalahkan Musa dalam hujjah. Ketika Musa berkata kepada Adam, gara-gara engkau kami semua turun ke dunia. Kalau kamu tidak melanggar, kami semua di surga. Maka Adam menyatakan, apakah engkau menyalahkan aku dengan sesuatu yang sudah ditulis 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi? Ini beralasan dengan takdir seperti ini boleh kalau sudah bertaubat dengan taubatan nasuha. Misalnya kita sudah bertaubat, sudah kembali, dan sudah mengikuti salaf, mengikuti sunnah, mengikuti tauhid, tiba-tiba ada orang yang berkata, kamu kan dulunya menyimpang, kamu kan dulunya pernah begini, pernah begitu. Itu sudah lewat, sudah takdir. Apakah kau salahkan aku dengan sesuatu yang sudah takdirkan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi? Itu boleh. Tetapi kalau kamu masih berbuat dosa, ditegur, ini kan takdir, itu gak boleh. Tapi kalau sudah lewat, sudah taubat, mau diungkit-ungkit, kita katakan sudah qadarullah. Kamu berani berkata bahwa engkau ya Umar pernah menyembah berhala, ya kan? Ya, iya dulunya zaman jahiliyah. Atalumuni, apakah mencerca aku atas sesuatu yang sudah ditakdirkan 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi? Nah, kata Rasulullah SAW, Adam mengalahkan hujahnya Musa. Bahwa itu sudah ditakdirkan manusia akan hidup di dunia. Sudah ada dalam catatan Allah SWT. Tiba-tiba di majlis itu, di majlis Harun al-Rashid, dengan Abu Muawiyah ad-Dharir, ada seseorang yang merupakan pembesar juga. Qala rajulun syarifun min wujuhi Quraisyin. Seorang yang mulia dari pejabat-pejabat, dari tokoh Quraisy, tokoh terhormat, nanya dengan pertanyaan kurang ajar, dengan pertanyaan yang sesungguhnya bukan pertanyaan, tetapi mempertanyakan, di mana ketemunya? Katanya, aina laqiyahu Adam, kapan Musa kapan? Bagaimana mungkin ketemu? Di mana ketemunya? Katanya. Yang marah Harun al-Rashid. Bayangkan. Bukan hanya ulamanya. Harun al-Rashid. Marah. Waqala an-nata' was-sayf. Penentangan ini pantas untuk diberi pedang. Zindiq, zindiq, yat'an bil hadis. Ini orang zindiq, mencerca hadis. Zindiq, mencerca hadis. Terus menerus marah Harun al-Rashid. Ini Harun al-Rashid yang asli. Kenapa saya bilang yang asli? Karena ada Harun al-Rashid yang diceritakan dalam 1001 malam. Cerita Abu Nawas dengan Harun al-Rashid. Yang katanya mabuk, yang katanya begini, itu kadzdzab. Sampai ada kitab khusus, kitab Harun al-Rashid Khalifatul Madzlum. Harun al-Rashid khalifah yang terdolimi. Terdolimi dengan apa? Dengan cerita-cerita itu tadi. Padahal dia adalah penguasa yang saleh, dekat dengan ulama, bahkan anaknya dititipkan kepada ulama untuk belajar. Itu Harun al-Rashid. Adapun cerita-cerita tersebut semuanya kadzdzab, cerita dongeng yang tidak sesuai dengan aslinya Harun al-Rashid. Maka Harun al-Rashid as-salih ini yang saleh mendengar orang tadi berkata, di mana ketemunya? Kapan Nabi Musa? Kapan Nabi Adam? Marah dia. Karena ini hadis Nabi, Nabi yang menceritakan. An-nath' was-sayf. Zindiq yat'an fil hadis. Zindiq yat'an fil hadis. Fama zala Abu Muawiyah yusakkinuhu. Abu Muawiyah ad-Dharir justru yang menenangkan khalifah. Tenang, tenang wahai khalifah, tenang wahai khalifah. Yaqulu badiratan ya amiral mu'minin. Badiratan ya amiral mu'minin. Ini keceplosan saja wahai amirul mukminin. Dia berbicara spontan wahai amirul mukminin. Bajiratan artinya spontan saja begitu. Di mana ketemunya? Sampai sakana, sampai Harun al-Rashid tenteram. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Mereka para salafus saleh marah karena cintanya kepada Rasulullah, karena cintanya kepada sunnah, cintanya kepada hadis-hadis yang sahih. Kalau ada orang yang menentang hadis yang sahih, ya walaupun dikatakan dalam hadis itu gak boleh, tapi saya, menurut saya, ini kurang ajar namanya. Para salaf marah dengan model-model seperti ini. Jangan main-main dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Qala, dikatakan, wa qala Asim, berkata Asim, marra rajulun ala Zir ibn Hubais. Seseorang melewati Zir ibn Hubais. Wa huwa yu'adzin. Dalam keadaan dia sedang azan. Ya Aba Maryam, qad kunt ukrimuka 'anda. Faqala idan la ukallimuka kalimatan hatta talhaqa billah. Berkata Asim menceritakan ada seorang melewati Zir ibn Hubais, wa huwa yu'adzin, dan dia dalam keadaan sedang azan. Berkata orang tadi kepada yang azan ini, ya Aba Maryam, aku kan sudah memuliakan engkau untuk tidak azan. Maksudnya dianggapnya kalau tidak azan itu mulia. Azan itu orang-orang yang bawah begitu. Aku sudah muliakan engkau dari yang kayak gini ini, maksudnya dari azan. Maka dia menjawab, "Idzan la ukallimuka." Kalau begitu aku enggak akan bicara lagi denganmu selama-lamanya. Hatta talhaqa billah, sampai ketemu Allah nanti. Azan adalah ibadah. Syariah, kemuliaan. Siapa bilang kehinaan? Kalau kau nganggap seperti itu, kalau begitu aku enggak mau bicara lagi dengan kamu selama-lamanya. Naktafi bihadzal qadr barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah memberikan barakah dan faedah. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semuanya. Amin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran.